nje we wenji baka tanga ni chishiki kwa kutanga ya jamwa sansisa tetu bantu bebe tukulonga shikisha makenda. Chipanda chetu chako yemena ukalenga ujisansha netu pamwa mbombo ni mambo ya bantu mitula mimana ukalenga wanwa pinje mwalo lelo chipanda chetu chako yemena ukalenga ujisansha netu pamwa mbombo ni mambo ya bantu mitula mimana ukalenga wanwa pinje. Uto suikile satana yeye mupombishi uto tumine nyuma mwipe mufuki wajisanya shajebe jikala jatijila ukalenga walwa pinje. Uto suikile satana yeye mupombishi uto tumine nyuma mwipe mufuki wajisanya shajebe jikala jatijila ukalenga walwa pinje. Mukuna wakati twajila meine mikando mwajisanya shajebe jikala jatijila ukalenga walwa pinje. Kitoko jaja baka ya musapa mukuna wakati twajila meine mikando mwajisanya shajebe jikala jatijila ukalenga walwa pinje. Utoswikile satana yeye mupombishi ututumine nyuma mwimpe mufuki wajisanyisha jebe jikala jatijila ukalenga walwa pinje. Utoswikile satana yeye mupombishi ututumine nyuma mwimpe mufuki wajisanyisha jebe jikala jatijila ukalenga walwa pinje. Zambi mwena kulo mukalenga walwa pinjewe tuwewe mwena bantu mukalenga walwa pinjewe twetu bantu bebe mukalenga walwa pinjewe.